Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita seputar ayat-ayat Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sosok kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan pada pertemuan yang lalu adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari pemberitahuan yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang sudah menginformasikan bahwa nanti akan datang seorang nabi dan rasul dari Jazirah Arab. Selain itu, Al-Quran juga memberikan isyarat betapa kehadiran beliau itu sudah disiapkan sedemikian rupa, antara lain kalau kita baca ayat Alam nashrah laka sadrak, ini sesungguhnya merupakan sebuah isyarat bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya mengalami sebuah peristiwa penyucian hati atau dada beliau, oleh sebagian ulama ayat Alam nashrah laka sadrak difahami sebagai isyarat terhadap peristiwa tersebut. Pemilihan nama Muhammad dan Ahmad yang terdapat dalam surat As-Saff itu juga menggambarkan bahwa kehadiran beliau nanti sangat dinanti dan beliau adalah orang yang terpuji. Lingkungan saat beliau dilahirkan, di mana beliau lahir, di mana beliau diasuh, sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga beliau hidup dan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang. Halimah Sa'diyah, Aminah ibunya, ini adalah nama-nama yang mencerminkan kejujuran, yang mencerminkan kasih sayang dan lain sebagainya. Beliau yang dinyatakan sebagai ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ini juga bukan hal yang disengaja. Walaupun saat itu di Jazirah Arab orang tidak mengandalkan kekuatan baca dan tulis, orang sangat mengandalkan kekuatan hafalan. Tetapi ketidakmampuan Rasulullah untuk menulis dan membaca sebenarnya adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Allah agar jangan sampai muncul dugaan bahwa Al-Quran yang turun kepada beliau itu adalah karangan Nabi Muhammad atau sesuatu yang dipelajari dari orang lain. Ayah dan ibunya yang diwafatkan saat beliau kecil, bahkan ayahnya sebelum beliau dilahirkan dan ibunya setelah beberapa tahun beliau dilahirkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari upaya agar jangan sampai ada intervensi manusia dalam pendidikan beliau. Karena itu beliau dalam salah satu hadisnya mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kesaksian Al-Qur'an dinyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah sebuah keteladanan, sebuah gambaran dari akhlak-akhlak terpuji. Karena itu tidak sulit untuk menggambarkan kepribadian dan perilaku Rasulullah. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, orang yang paling dekat dengan beliau, dan bahkan yang menangani beliau saat meninggal dunia. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih gambaran dari akhlak perilaku Rasulullah itu? Jawaban yang disampaikan oleh Aisyah hanya dua kata. Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an itu. Jadi sosok Rasulullah itu sesungguhnya adalah jelmaan dari Al-Qur'an yang berjalan. Karena itu yang namanya Al-Qur'an dengan hadis atau sunnah yang merupakan kesatuan dari gambaran kehidupan Rasulullah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan kita cukup beramal dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kita patut bertanya balik. Kalau begitu, dari mana Anda bisa melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Al-Quran tidak menjelaskan berapa bilangan-bilangan rakaat, berapa nisab atau aturan-aturan dalam mengeluarkan zakat. Al-Quran hanya menyampaikan prinsip-prinsip dan perintah secara umum. Rinciannya kita bisa baca dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sosok kehidupan beliau yang terangkum dan tergambar dalam sirah atau hadis tidak bisa dipisahkan dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, maka tentu untuk mengurai sejumlah perilaku dan kehidupan Rasulullah sangatlah panjang. Tetapi kalau kita tidak bisa menjangkau bumi, dengan telunjuk kita bisa mengenalkan apa itu bumi. Dengan kata lain, kalaulah kita tidak bisa menjangkau seluruh perilaku yang digambarkan oleh Al-Quran, kita bisa mengangkat beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya kehidupan Rasulullah itu. Ada satu ayat di akhir surat At-Taubah, dan ini sering diulang setiap perayaan Maulid, terutama yang suka membaca Al-Barzanji. Di situ dikutip ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini ada di akhir surat At-Taubah. Kita tahu surat At-Taubah itu secara umum, surat At-Taubah surat atau surat Bara'ah, secara umum berisikan ajaran yang cukup keras. Kalau kita lihat dari sisi intonasi, style maupun kontennya, surat Bara'ah atau At-Taubah ini terkesan keras, kejam. Berbagai ayat yang sering dikutip oleh saudara-saudara kita yang menempuh jalur kekerasan untuk mencapai tujuan mengimplementasikan hukum-hukum Allah, kalau belakangan ini sering dikelompokkan sebagai teroris, walaupun penamaan itu sendiri mungkin bisa kita perdebatkan. Ayat-ayat yang sering mereka kutip antara lain yang terdapat dalam surah At-Taubah ini. Di situ ada ayat yang menyatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Bunuh mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Uqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuh, perangi orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Ayat-ayat yang ada dalam surat At-Taubah ini secara umum menggambarkan situasi perang yang penuh dengan kekerasan. Tetapi dengan diakhiri oleh sebuah ayat yang saya bacakan tadi, sesungguhnya ini bisa menetralisir bahwa sesungguhnya Islam tidak sedemikian kuat. Mari kita lihat penjelasan ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum. dari kalangan kalian. Ada mungkin yang bertanya, mengapa rasul-rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kok manusia? Mengapa tidak malaikat saja yang jelas-jelas suci? Kenapa harus dipilih manusia? Pertanyaan ini muncul dan sah-sah saja. So, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan dakwah Islam, orang-orang kafir akan protes. Mengapa Allah mengirimkan seorang rasul dari kalangan manusia biasa? Dijawab oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun." Kalau yang kami turunkan malaikat, kami akan jadikan malaikat itu seorang laki-laki yang berjalan di muka bumi. Kalau dia berwujud seperti laki-laki, maka nanti kalian akan bingung mana yang rasul, mana yang bukan. Pada akhirnya sama saja. Jadi pertanyaan itu dijawab dan dibantah oleh Al-Quran, bahwa memang tidak masalah seorang rasul itu berasal dari kalangan manusia biasa. Dia adalah seorang seperti kalian, yang syuna fil aswaq yaquluna kama taqulu, makan seperti yang kalian makan. Bahkan para nabi itu adalah mereka juga berjalan dan berkeliling di pasar-pasar seperti halnya kalian. Saya kira ada satu peristiwa, karena saya seorang peneliti di sebuah pesantren, ketika sedang marhabanan, saya melihat ada seorang bule yang mengenakan pakaian batik lalu berkopiah, berdiri ikut seperti layaknya orang yang membaca marhabanan itu. Ketika saya tanyakan apa yang dilakukan ini, siapa dan apa yang dia lakukan, dia katakan ini orang bule, dia kesini sedang penelitian tentang tradisi keagamaan yang ada di masyarakat atau pesantren di situ. Jadi untuk sebuah kepentingan dan untuk menimbulkan empati dari objek atau sasaran penelitian dia itu, dia rela melakukan itu. Ini artinya apa? Kesamaan jenis, kesamaan asal itu justru akan memudahkan tugas para rasul dalam menyampaikan misi dakwah tersebut. Karena itu ditegaskan bahwa rasul yang datang itu adalah min anfusikum. Artinya untuk bisa menarik atau bisa berempati kepada masyarakat yang ada di, yang akan didakwahi, dia harus bisa menyesuaikan, dan dia bisa menyesuaikan kalau dia berasal dari jenis yang sama. Ada ragam bacaan lain dari min anfusikum. Karena dulu Al-Quran itu tidak berharokat, tidak seperti yang sekarang. Jadi dia belum ada tanda titik, belum ada harokat fathah, kasrah, dhammah. Itu baru muncul belakangan, setelah dilihat bahwa kemampuan orang untuk membaca Al-Quran itu tidak sebagus generasi masa awal. Keunikan bahasa Al-Quran atau Al-Quran itu adalah ada sekian ragam bacaan. Dalam salah satu ragam bacaan, bahwa ayat min anfusikum ini dibaca min anfasikum. Kalau min anfusikum itu adalah berasal dari jenis yang sama dengan kalian. Tetapi kalau dibaca min anfasikum, itu berarti adalah bahwa rasul yang datang itu adalah dari jenis yang paling berharga dan berkualitas di antara kalian. Dan itu betul, bahwa kemunculan Rasulullah di Jazirah Arab, beliau itu dari suku Quraisy. Quraisy mempunyai beberapa kabilah, antara lain adalah Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah yang paling bagus di antara suku Quraisy. Dan Bani Hashim ini melahirkan banyak keturunan, dan yang paling bagus itu adalah dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Bahwa Rasulullah itu merasa susah kalau ada sesuatu yang memberatkan dan menyulitkan umatnya. Harisun alaikum, di sisi lain beliau sangat ingin sekali umatnya ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan. Karena itu sifat beliau adalah seperti di penghujung ayat itu, bil mu'minina raufun rahim, adalah orang yang sangat pemurah, sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tiga sifat ini bukan satu hal yang aneh, karena memang ajaran Al-Quran seperti dinyatakan di banyak tempat. Allah sendiri nyatakan bahwa agama Islam ini, ajaran agama ini bukan sesuatu yang sulit, bukan untuk menyulitkan manusia. Kita lihat misalnya ayat tentang puasa, itu ditutup dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Karena itu kalau ada orang tua renta tidak mampu berpuasa dan tidak mampu mengganti di hari lain, bayar fidyah. Ada orang yang sakit, silakan ganti di waktu yang lain. Tidak bisa mengganti di waktu yang lain, bayar kafarat berupa fidyah. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ayat-ayat yang berbicara tentang haji itu juga selalu diberi catatan, melihat bahwa haji itu membutuhkan bekal yang tidak sedikit, membutuhkan kekuatan yang tidak sedikit. Ayat atau perintah tentang haji itu diberi catatan, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Bahkan surat Al-Hajj itu ditutup oleh sebuah ayat yang diantara penggalan ayat itu menyatakan, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, agama ini tidak ada yang sulit dalam beragama. Karena itu Rasulullah sangat-sangat ingin memudahkan kita dalam beragama ini. Kita lihat misalnya suatu ketika Rasul di malam bulan Ramadan keluar ke masjid, beliau sholat, lalu para sahabat yang ada di masjid itu ikut bergabung bersama beliau. Malam kedua beliau sholat lagi di masjid, bertambah banyak orang yang berjamaah bersama beliau. Malam ketiga orang berduyun-duyun datang, malam keempat begitu, tapi Rasulullah tidak muncul. Malam ketiga, malam keempat, Rasulullah tidak muncul di masjid. Apa kata beliau? Saya tahu apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar datang ke masjid sholat bersama kalian, kecuali ada satu penghalang. Inni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu alaiha. Yang menjadi penghalang saya untuk keluar dan sholat bersama kalian pada malam itu adalah karena saya khawatir nanti ini akan menjadi kewajiban, atau kalian menganggapnya sebagai suatu kewajiban, sehingga nanti kalian akan merasa sulit melakukannya. Nah, ini kita tahu hadis tersebut yang sering dikutip untuk menunjukkan bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah. Boleh dilakukan secara berjamaah di masjid, boleh dilakukan secara perorangan atau berjamaah di rumah masing-masing. Jadi alasan beliau adalah karena tidak ingin menyulitkan, atau karena beliau tidak ingin ini dianggap sebagai sebuah kewajiban, sehingga nanti akan ada yang merasa kesulitan kalau tidak bisa melakukan itu. Dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan, kalau seandainya saya ini tidak ingin menyulitkan kalian, sudah saya perintahkan kalian untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Beliau tidak lakukan itu. Yang mau bersiwak silakan, yang tidak silakan. Karena itu beliau ketika akan mengirim utusannya ke berbagai daerah menyebar luaskan Islam, beliau selalu pesan, misalnya kepada Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari yang akan dikirim ke Yaman. Beliau pesan, yassira wa la tu'assir. Bikin mudah Quran, jangan bikin susah. Bashira wa la tunaffira. Beri kabar gembira orang, ajak dia dengan sukacita. Jangan takut-takuti orang. Jadi begitu Rasul mengajarkan cara berdakwah. Karena itu ketika ada sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau pernah suatu ketika sholat bersama Rasulullah dan Rasulullah mengimami dengan bacaan yang panjang sekali. Dia kembali ke kampungnya dan mengimami. Lalu dia baca surat Al-Baqarah dalam satu sholat. Berapa ayat itu Al-Baqarah itu? 280-an sekian ayat. Ada satu orang melihat bacaannya panjang sekali, dia keluar dari jamaah, dia sholat sendiri. Dikecam dia oleh mereka yang sholat di situ. Ana faqta ya fulan, Anda sudah jadi orang munafik. Sedang sholat kok misah. Lalu orang itu mengatakan, saya akan lapor kepada Rasulullah. Lapor dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kalau siang kerjaan saya menggembala sapi, unta sepanjang hari. Lalu malam hari datang Mu'adz bin Jabal mengimami baca surat Al-Baqarah panjang sekali. Apa kata Rasulullah? Yang dimarahi siapa? Mu'adz bin Jabal. Ditegur oleh Rasulullah. Afattanun anta ya Mu'adz? Anda mau bikin orang susah ya Mu'adz, katanya. Kalau kamu mengimami itu, baca surat yang sewajarnya. Misalnya hal ataka hadithul ghasyiyah, sabbih isma rabbikal a'la. Itu kalau untuk ukuran orang Arab saat itu mungkin pendek. Tapi kalau kita sekarang ada imam baca hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah panjang tadi. Jadi mungkin sudah berbeda. Tapi waktu itu Rasulullah ingatkan, jangan baca Al-Baqarah yang sepanjang itu. Baca hal ataka hadithul ghasyiyah, wal laili idza yaghsyaha. Nah, itu kata Rasulullah. Bahkan dalam banyak solat, Rasulullah mengakui sendiri. Pernah beliau mengimami, dia katakan, saya sebenarnya ingin membaca yang panjang, tapi saya dengar ada suara anak kecil nangis. Saya tidak ingin ibunya merasa susah, maka saya buat bacaan saya itu pendek. Jadi ini menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kita ini mengajarkan atau melaksanakan ajaran agama secara mudah. Nah, ini penting saya tekankan karena ada kecenderungan sekarang ini orang beragama mengajarkan yang berat-berat. Bahkan ada yang membandingkan itu kan Rasulullah. Persoalannya adalah bukan siapa yang melakukan. Tetapi persoalan dalam beragama ini adalah ittiba. Sejauh mana kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah marah sekali ketika beliau mengajarkan sesuatu yang mudah itu. Lalu ada sahabat yang mengatakan, itu kan Anda ya Rasulullah yang sudah dosanya sudah diampuni, tapi kalau kami ini harus lebih. Apa kata Rasulullah? Beliau katakan, beliau marah sekali saat itu. Bahkan termasuk ketika ada para sahabat yang menyaksikan Rasulullah ini kok kalau sepanjang malam itu sholat malam, kalau siang kok puasa. Kalau begitu saya akan berpuasa dan sholat malam melebihi dari Rasulullah. Menyikapi itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau tegur. Beliau katakan, sum wa aftir, qum wa nam. Jadi kalian silahkan mau puasa, tapi jangan lupa kalian buka juga. Silahkan bangun malam, sholat, tapi jangan lupa tidur juga. Inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li badanika alaika haqqan, wa inna li aynika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan. Tubuhmu punya hak untuk diistirahatkan. matamu punya hak untuk dipejamkan, keluargamu pun punya hak untuk dinafkahi. Maka jangan egois dengan selalu memperbanyak ibadah puasa yang membuat kalian tidak produktif memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Tetap harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan. Jadi persoalan dalam beragama ini adalah ittiba, sejauh mana kita mencontoh dan meladani Rasul. Dalam keteladanan Rasul itu ada yang namanya rukhsah, kemudahan-kemudahan. Jadi kita mengikuti yang mudah itu sesungguhnya juga mengikuti Rasul. Tetapi memang yang terpenting ketika kita memilih sesuatu yang mudah dalam beragama ini, hendaknya itu tidak bisa dipisahkan dari keyakinan dan keimanan kita, atau dalam konteks kita menjalankan agama dengan sungguh-sungguh. Sebab mungkin ada yang memilih sesuatu yang mudah dalam agama tetapi dengan niat untuk memudah-mudahkan, pilih yang enak-enak saja. Nah, tidak demikian. Menjalankan hal-hal yang mudah dalam agama ini tidak bisa kita pisahkan dari konteks keimanan atau keyakinan dan kebulatan tekad untuk melaksanakan agama dengan sungguh-sungguh. Menjalankan yang berat itu juga bagian dari tuntunan agama, menjalankan yang mudah itu juga bagian dari agama. Maka jangan sampai antara satu dengan yang lain saling menyalahkan atau menganggap sesuatu yang lebih baik, sebab ukurannya adalah ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 2-3 menit, bila ada yang ingin dipertanyakan saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan satu hal, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah, mudah untuk diamalkan dan mudah untuk dilaksanakan. Ajaran yang sedemikian mudah itu karena yang menurunkan agama tersebut adalah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau kita lihat bahwa teko yang berisi teh tidak mungkin akan mengeluarkan sirup, dan teko yang berisi teh itu pasti akan mengeluarkan teh, maka sumber agama yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim sudah pasti ajaran yang lahir dari sumber tersebut pasti memiliki sejumlah ajaran-ajaran yang mudah untuk dilaksanakan. Dan Rasul yang membawanya pun pasti memiliki sifat yang sama pula. Karena itu Al-Quran menggambarkan bil mu'minina ra'ufun rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.